Mitra Bisnis, jajak pendapat Kompas pada periode Januari 2010 hingga Oktober 2013 menghasilkan makin terpuruknya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja kementerian di periode pemerintahan Presiden SBY. Dari survei ini terlihat 83% tidak puas dengan masalah penegakan hukum, 60% pada Kementerian Pertanian, dan 80% pada masalah perekonomian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Jadi saya kira hasil survei itu kan merefleksikan perasaan daripada masyarakat, apa yang mereka rasakan. Jadi ini kan bukan sesuatu yang dikarang-karang. Memang kalau kita lihat kinerja pemerintah sekarang, kalau kita lihat BPS yang terakhir, pengangguran naik. Ya, baru buruh yang bekerja di sektor manufacturing itu berkurang. Artinya terjadi PHK. Dengan pengangguran naik juga sama dengan PHK itu kan. Artinya kehilangan pekerjaan. Nah, baru kalau kita lihat gap yang dikeluarkan oleh Kompas, oleh beberapa surat kabar, 40% masyarakat bawah hanya menguasai 60% aset. 40% masyarakat di atas menengah itu menguasai, saya lupa berapa, tapi yang paling kecil itu menguasai yang terbesar, hampir separuh. Nah, ini kan timbul gap atau ketidakadilan. Penyebab apa? Di mana ekonomi tidak merata kan? Pembangunan ekonomi yang tidak merata atau katakanlah kue pembangunan ini tidak dirasakan adil oleh masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau ungkapan masyarakat itu tidak puas, ya mereka kan tidak melihat segala planning dan lain-lain, tetapi fakta yang mereka terima. Nah, umpamanya sekarang aja harga ayam jatuh sudah hampir setahun di bawah BEP. Nah, ini kan artinya daya beli turun. Salah satu indikasi kan, daya beli turun. Nah, ini yang tentunya salah satu yang paling dianggap bermasalah adalah kinerja ekonomi. Walaupun, jadi beginilah duduk soalnya, pemerintah selalu melihat kalau ada sebuah gelas dengan setengah kosong dan setengah terisi, pemerintah ngomong yang terisi itu, dan memang betul terisi itu apa, pertumbuhan kita adalah nomor dua tertinggi di dunia, atau di kawasan Asia, paling kaya di dunia lah ya, dengan pendapatan GDP kita naik dan seterusnya, tetapi lantas penguasaan aset makin jomplang, artinya orang susah makin banyak. Nah, ini tentunya bukan sesuatu prestasi, karena apa? Ternyata kontribusi pertumbuhan kita itu didominasi sumber daya alam. Yang kalau kita lihat 2005 sesuai dengan statement Pak Agus Martowardoyo, Gubernur BI, 2005 sampai 2013, sumber daya alam yang tadinya 19% naik menjadi 39%. Sektor manufacturing dari 48% turun menjadi 36%. Pertanian turun 4%. Nah, padahal kalau kita bicara pertanian itu rakyat kecil kan. Baru kalau manufacturing itu lapangan kerja. Jadi sebenarnya prestasi kesuksesan ekonomi ini ya menurut saya tidak berkualitas kan, karena itu banyak rakyat yang tidak kebagian. Sehingga kalau kekecewaan itu muncul ya wajar kan. Nah itu satu. Nah, baru dari hukum kita lihat juga ketidakpastian hukum luar biasa sekarang. Ya kita lihat aja lah bagaimana semua dari segi yang ditangkap KPK, tidak peduli jaksa, hakim, polisi, memang yang ketangkap 1-2, tapi saya kira kalau secara jujur kita mengatakan, ini sudah merata, cuma kebetulan tidak ditangkap kan. Gubernur, bupati, dan segala itu kan sudah ratusan. Jadi apa artinya otonomi daerah? Yang lain tidak bisa menepuk dada seakan-akan dia bersih, belum ditangkap aja kan. Ada pesan Pak terhadap Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini di akhir masa jabatannya? Kita sih berharap kalau bisa dengan sisa bulan-bulan terakhir ini sudahlah ya, jangan lupakanlah ambisi politik, tapi berbuat sesuatu lah untuk kepentingan rakyat lah. Ya tidak ada guna juga menang pemilu tapi nanti rakyat menderita kan, itu aja lah Mas. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Wendy Lim.